melanda, pasti ada akhirnya. Bunga yang indah tak selalu mekar, matahari tak selalu bersinar. Begitu juga yang terjadi dengan duniamu. Jangan pernah berkecil hati, di saat sial tak mau pergi. Itu adalah sebuah cobaan untuk engkau hadapi. Suatu hari kan tiba waktunya, di mana kita bisa tertawa, mengenang kembali semua kisah yang lalu.